Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bi huda waqtafa tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, di mana insyaallah taala pada malam ini kita akan masuk pada tafsir surat As-Saff. Tafsir surat As-Saff. Surat ini, surat As-Saff, adalah madaniyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini didefinisi madaniyah. Jadi patokannya adalah hijrah. Surat ini terdiri dari 14 ayat. Surat ini disebut dengan surat As-Saff, yang artinya berbaris, ya, diambil dari ayat yang keempat. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsuf. Ini lafaz saffa. Akhirnya kemudian diambil sebagai nama surat, yaitu surat As-Saff. Dan penamaan surat As-Saff sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam mushaf-mushaf yang tertulis adalah surat ini disebut dengan surat As-Saff. Walaupun di sana turunnya surat As-Saff ini adalah dulu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, mereka mengatakan lau na'lamu ayyul a'mali ahabbu ila Allah la'amilnaha. Andaikan kita tahu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mengamalkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat As-Saff. Karena surat ini berisi tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah turun ayat yang mulia ini, ya, sebagian orang merasa berat karena ada perintah untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab turunnya ayat yang atau surat As-Saff, ya. Dan mengetahui sebab turunnya sebuah surat ini adalah sangat penting agar kita memahami surat dengan benar atau ayat dengan benar. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah Tafsir, ma'rifatu sababi an-nuzul, ya, yu'inu ala fahmil ayat. Mempelajari dan mengetahui sebab turunnya sebuah ayat akan membantu kita memahami ayat secara benar. Baik, kita masuk pada tafsir surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini dimulai dengan tasbih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya, mensucikan dirinya dari pertama segala aib yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sifat zalim, sifat lemah, lelah, ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, sifat fakir, ya. Nah, kita harus membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tercela, aib-aib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari persamaan dengan makhluk, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita harus membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang mensucikan Allah, berarti dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengagungkan Allah. Siapa yang tidak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari aib, dari kekurangan, berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kemaksiatan, setiap dosa, dikarenakan lemahnya pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi bertasbih untuk Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak mengetahui tasbih mereka. Burung-burung, hewan-hewan, bahkan semut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu pun di muka bumi ini kecuali mereka bertasbih. Sekalipun la tafqahuna walakin la tafqahuna tasbihan. Hanya saja kalian tidak mengetahui tasbih-tasbih mereka. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, suara kata itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita dilarang untuk membunuh katak, kodok, karena dia adalah termasuk binatang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di antara ucapan zikir yang sangat dianjurkan bagi kita semuanya adalah kalimat tasbih. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang sangat gampang di lisan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat memberatkan timbangan amal di akhirat nanti, yaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan maha suci Allah dan ya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Nah, jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ya, bahkan semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang penduduk langit maupun penduduk bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha ya maha bijaksana. Allah tutup ayat yang pertama ini dengan menyebut dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang menunjukkan bahwa Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Tidak ada makhluk pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasannya Allah SWT maha kaya, tidak membutuhkan kepada makhluknya, bahkan makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56-57, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Lalu kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, saya tidak butuh mereka memberikan rezeki kepadaku, mereka memberikan makan kepadaku. Allah enggak butuh itu karena Allah maha kaya, Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Ya, Allah enggak butuh kepada makhluknya, bahkan makhluklah yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki dan maha kuat. Oleh karenanya, ya, ritual-ritual, ya, apa namanya, sesajen, tumbal dan sebagainya, di mana mereka memberikan, mengirimkan makanan-makanan, ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak butuh kepada makanan. Ya. Pada hakikatnya itu adalah kirim sesajen untuk kepada jin dan kepada setan. Ya, naudzubillah. Oleh karenanya ritual-ritual tersebut adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyirikan adalah salah satu dosa pengundang bencana ya dan malapetaka. Allah berfirman dalam surat Nuh, mimma khati'atihim uhriku fa'udahilu nara falam yijidu lahum min dunillahi amsar. Dikarenakan dosa-dosa mereka dan dosa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Nuh adalah syirik kepada Allah, berlebihan kepada kaum yang saleh, ya, karena dosa-dosa mereka kami tenggelamkan mereka dan mereka tidak mendapati penolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Al-Hakim yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Semua ya, syariatnya, semua hukumnya bukan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sembarangan, serampangan, tidak. Semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Ya. Nah, oleh karenanya kita bisa lihat bagaimana indahnya syariat Islam. Bagaimana indahnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kasih sayang bagi makhluk. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Tidak ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala kedzaliman kepada makhluk, kebrutalan kepada mereka. Siapa yang menilai, mengklaim bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala ini adalah brutal, tidak beri kemanusiaan, ya, melanggar HAM dan sebagainya, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh tentang agama ini. Ya. wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, jujur dan adil. Jujur dalam setiap beritanya dan adil dalam setiap hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah dalam membuat suatu hukum, tatkala membuat perintah, tatkala membuat larangan, semua adalah karena kebijaksanaan Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Tidak ada yang lebih sayang kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Tatkala ada seorang wanita, ya, dia menemukan anaknya habis dalam peperangan gitu ya, terpental, mereka terpisah, ya, yang satu menjadi tawanan, yang satu juga menjadi tawanan, akhirnya kemudian ketemu setelah berpisah lama. Maka naluri seorang ibu, kasih sayang seorang ibu ketika mendapati anaknya, ya, setelah selamat dari musibah misalnya, kemudian dia menemukan anaknya, dia rangkul, dia cium, ya. Mendapati hal itu, Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada apa? Seorang ibu kepada anaknya ini. Ini sayangnya seorang ibu kepada anak, tapi Allah lebih sayang kepada hambanya daripada, ya, daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, membinasakan diri kalian sendiri. Orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang memadharatkan dirinya sendiri, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri berarti enggak sayang sama dirinya. Allah melarang. Karena Allah lebih sayang kepada seorang hamba daripada seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tutup dengan Al-Aziz dan Al-Hakim, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya. Allah Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Bijaksana dalam setiap keputusannya, dalam setiap hukumnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburamattan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Baik, ayat ini ma'asyiral muslimin dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat apabila dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan pertama, ayat tersebut adalah ayat yang penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'a. Kalau kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik. Yang diperhatikan karena itu ayat yang penting. Yang kedua, jika kita mendapati ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu menunjukkan konsekuensi keimanan. Menunjukkan konsekuensi keimanan. Artinya, isi kandungan ayat tersebut adalah bukti keimanan kita. Kalau itu sebuah perintah, maka buktikan keimanan kita dengan melaksanakannya. Kalau itu sebuah larangan, buktikan keimanan kita dengan meninggalkannya, dengan menjauhinya. Ya, seperti di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyelisihi ucapan kita. Ya, ngomongnya begini tapi perbuatannya beda dengan ucapannya. Maka bukti keimanan seorang hamba adalah antara ucapan dan perbuatan selaras. Jangan sampai kita ngomongnya A tapi perbuatan kita B. Ya. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang, orang yang mengerti, orang pandai berbicara tapi ya perbuatannya tidak sinkron dengan ucapannya. Ya, sering mengatakan mari kita bertakwa kepada Allah SWT, tapi ya dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali kita mengajak kepada persatuan tapi hakikatnya kita sendiri ya berpecah belah, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai ucapan dan perbuatan kita berbeda. Karena kalau demikian berarti kita tidak mengamalkan ucapan kita, tidak mengamalkan ilmu kita. Oleh karenanya ayat ini, ma'asyiral muslimin, adalah teguran keras bagi kita jika kita mengetahui suatu ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Ya. Mengetahui suatu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan ini banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela akan perbuatan ini, yaitu orang-orang yang menyelisihi ucapannya sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis pernah diceritakan, hadis Usama bin Zaid, bahwa besok akan ada seseorang yang didatangkan ya, lalu dicampakkan ke neraka, digiling oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sampai para penduduk neraka kumpul kepadanya, lalu mereka mengatakan, ya fulan, bukankah dulu di dunia kamu yang memerintahkan kepada kami amal kebajikan, bukankah kamu dahulu yang melarang kami dari dosa dan kemaksiatan? Ya, lalu dia mengatakan, ya, saya dulu memerintahkan kepada kalian kebaikan tapi saya enggak mengamalkan. Saya memerintahkan kepada kalian ya, melarang kalian dari perbuatan dosa tapi saya apa? Menerjangnya. Ya, sehingga dia dicampakkan di neraka. Oleh karenanya satu hal yang perlu kita cermati dan perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa apapun ilmu yang sudah kita tahu sedikit maupun banyak, baik kita dengar dari khutbah, kita baca, kita ikut pengajian ya, kita dengar di radio atau di televisi, apapun itu, maka mari kita berusaha untuk apa? Mengamalkan. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan karena itu ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang diamalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar wacana tapi tidak dipraktekkan, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW minta kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak membuahkan amal, maka ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ingat, besok di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang ilmu kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Besok pada hari kiamat tidak akan geser kedua kaki anak hamba. Ini akan terjadi kemacetan yang sangat besar. Macet cet cet. Ya. Besok pada hari kiamat itu enggak bisa gerak. Kita semacet-macetnya di dunia ini tapi masih bisa gerak. Ya, masih bisa gerak. Itu pun biasanya sudah menggerutu, ya, enggak marah-marah, ngomel-ngomel. Tapi besok di hari kiamat akan terjadi kemacetan yang kaki kita pun enggak akan bisa gerak. Sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fi ma'afna. tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umurnya? Apakah untuk ketaatan ataukah untuk kemaksiatan? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma amila bih. Tentang ilmunya yang dia tahu, ya. Apakah dia telah mengamalkannya ataukah cuma sekedar sebagai pengetahuan doang? Wa an malihi min aina tasaba wa fi ma anfaqa. Yang ketiga adalah tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Wa fi ma anfaqa, dan untuk apa dia belanjakan? Apakah dibelanjakan untuk sesuatu yang halal ataukah untuk sesuatu yang haram? Untuk mendekatkan diri kepada Allah ataukah membuat murka Allah Subhanahu wa taala? Dan yang keempat, wa an syababihi fi ma ablah. Seorang nanti akan ditanya tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan? Apakah masa mudanya dibuat untuk huru-hara, ya, pacaran, narkoba, tawuran, ataukah digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Makanya para sahabat mengatakan, lan takunal ilmu ilman hatta takuna bihi amilan. Ilmu itu tidak disebut ilmu sampai kamu mengamalkannya. Kalau kita mengamalkannya, maka itu adalah ilmu yang sesungguhnya. Ya. Setiap ilmu yang tidak diamalkan, setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, tidak membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ilmu yang tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, maka ayat ini ma'asyiral muslimin teguran bagi, ya, kita semuanya umat Islam. Jangan sampai kita mengucapkan apa yang tidak kita kerjakan, ya, tidak selaras antara ucapan dan perbuatan kita. Kenapa? Karena Allah murka akan hal itu. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi, sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan sifatnya orang-orang munafik, yang pandai berbicara tapi tidak memenuhi janjinya, tidak memenuhi ucapannya. Ya, ayatul munafiki salas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafik itu memiliki tiga tanda. Salah satunya idza haddatsa kadzab, ya, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau dia janji ngomong, ya, ngomong, maka itu apa? Dia menyelisihinya, enggak sesuai dengan ucapannya. Ya, enggak sesuai dengan ucapannya. Besok hadir ya. Ya, insyaallah. Insyaallah tapi enggak hadir. Insyaallah tapi enggak hadir. Sebagian salaf mengatakan jika seorang mengucapkan insyaallah tapi dalam hatinya dia enggak akan memenuhi, itu sudah termasuk kemunafikan. Salah satu bentuk tanda kemunafikan. Dan ini sering. Kita ngomong insyaallah tapi dalam hati ini paling gatel, bos. Ya, nyeneng notok. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena kalau kita seperti itu berarti antara ucapan dan perbuatan kita enggak selaras. Dan itu termasuk kebohongan. Ya, terhadap ucapan kita. Pernah, ini juga penting diperhatikan kita sebagai orang tua. Seringkali kita ngomong sama anak kita, janji sama anak kita, ya, tapi kita enggak memenuhinya. Itu termasuk kebohongan. Pernah Nabi SAW melihat seorang wanita manggil anaknya, "Nak, kemari." Maka Nabi SAW mengatakan, bertanya, "Benarkah kamu akan memberinya sesuatu?" "Iya." "Apa yang kamu berikan?" "Kurma." Lalu kata Nabi, "Kalau kamu tidak melakukannya, maka itu sudah dihitung kedustaan." Kita sering kadang-kadang anaknya nangis, ya, nangis. Kasih nangis engko tak tukokno dolenan. Ya. Ya, sudah enggak nangis, alhamdulillah wis enggak nangis. Ya, wis enggak nangis. Lali, anaknya udah lupa. Gak jadi dibelikan, itu sudah termasuk apa? Kebohongan. Kalau kita sudah janji, kalau kita sudah berkata, tepati ucapan kita. Ya, padahal mau berangkat kerja, anaknya apa? Kelayu, ya. Nanti tak belikan, kalau pulang nanti tak belikan apa? Mobil-mobilan. Ya, pulang enggak dibelikan. Ya, maka ini termasuk apa? Kedustaan. Janji harus ditepati. Ucapan harus sesuai dengan perbuatan kita. Dan fitrah manusia, mereka akan mencintai orang yang melaksanakan ucapannya. Dan fitrah manusia tidak menyukai orang yang ya, antara ucapan dan perbuatannya enggak selaras. Itu fitrah manusia. Orang kalau misalkan dai, kemudian dia mengamalkan perbuatannya, orang akan menerima ucapannya. Tapi kalau dia dai, enggak diamalkan, ngomongnya begini tapi praktek dalam kehidupannya seperti ini, biasanya masyarakat enggak akan menerima ucapannya. Secara umum seperti itu. Bayangkan kalau misalkan ada seorang ustaz, seorang kiai mengatakan rokok haram, misalkan. Ya, pas habis pengajian langsung ahli hisab, langsung nyebul gudang garam. Orang akan apa? Akan berontak. Mau ngomong haram tapi kok, nah, prakteknya malah apa? Dia melanggar ucapannya sendiri. Fitrah manusia akan menolak hal itu. Nah, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Taala, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, jalan Allah Subhanahu wa Taala, saffan, dengan berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Baik. Ini korelasinya dengan sebab turunnya ayat tadi sangat tepat. Tadi kan kita sampaikan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ucapan sebagian para sahabat, andaikan Allah mengabarkan kepada kami amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, kami akan melaksanakannya. Ternyata Allah mengabarkan amalan yang diantara amalan yang paling dicintai adalah jihad di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa Taala, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Taala. Ya, setelah turun ayat ini, penjelasan yang mereka inginkan, enggak taunya mereka keberatan. Makanya Allah Subhanahu wa Taala dahului, jika kalian memang beriman, tunjukkan, ya, kalian akan melaksanakan janji kalian. Janjinya nanti katanya kalau ditunjukkan amalan yang paling dicintai, kalian akan mengamalkan. Jangan menyelisihi ucapan kalian. Kalian sudah berjanji, ya, untuk mengamalkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Allah mengabarkan di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jihad termasuk amalan yang paling utama. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Banyak, ya, di dalam Quran, di dalam hadis, banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa yang paling agung, kata Nabi, imanun billahi wa rasuli, iman kepada Allah. Kemudian apalagi? Jihadun fi sabili, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati mi'atan a'addahu Allahu lil mujahidina fi sabili. Di surga itu ada 10 tingkat. Ya, 100 tingkat. Allah siapkan untuk para mujahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dan banyak. Tapi ingat, jihad di sini adalah jihad yang sesuai dengan syariatnya. Makanya perhatikan kalimat jihad fi sabili, di jalan Allah, mengisyaratkan bahwa jihad itu ada aturannya, ya, karena dia termasuk ibadah yang paling mulia. Makanya jihad harus pertama ikhlas. Man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahiya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka itu adalah jihad di jalan Allah. Jangan sampai seorang berjihad kemudian niatnya adalah supaya nanti dipanggil sebagai pemberani, pahlawan, ya, dan sebagainya. Yang kedua, jihad harus sesuai dengan aturan Rasulullah. Sesuai dengan aturan Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Ya, ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya, tidak boleh ngawur. Ya, sekarang ini banyak orang mengklaim itu bagian dari jihad padahal bukan jihad. Ya, ngepum misalkan, ya, pengepuman, aksi-aksi terorisme dianggap jihad. Demo dianggap sebagai jihad. Padahal itu bukan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad harus sesuai dengan, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dalam masalah jihad kita tidak boleh, ya, mengkerdilkan jihad, menganggap bahwasanya jihad adalah sebuah bentuk terorisme seperti banyak orang-orang non muslim menganggap itu adalah bentuk terorisme, melanggar HAM dan sebagainya. Sebagaimana kita juga enggak boleh serampangan dalam jihad. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini harus kita imani. Walaupun kita tidak mengetahui semuanya. Ya, seperti tasbihnya hewan-hewan kita enggak paham, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan. Karena ma subhanallahi ma itu dalam bahasa Arab adalah mencakup umum semuanya. Ya. Yang kedua di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah menetapkan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sesuai dengan keagungannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling bagus. Beribadalah kalian dengannya, sebutlah nama-nama Allah. Ya. Jadi boleh nanti Abdul Aziz, Abdul Hakim, karena Al-Aziz dan Al-Hakim adalah nama-nama Allah. Yang ketiga, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah pentingnya ayat yang mulia ini, karena dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan. Ya, konsekuensi keimanan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, celaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, atau celaan bagi orang-orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, ini celaan di mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang seperti ini. Sebaliknya, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, untuk menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Ya. Dan ini adalah sangat penting. Makanya dianjurkan bagi kita ilmu yang sudah kita pelajari, sekecil apapun itu, mari kita amalkan. Yang terakhir, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang jihad di jalannya. Jadi Allah mempunyai sifat apa? Cinta. Dan ini harus kita tetapkan, karena Allah yang menetapkan dalam Quran. Kaidah di dalam asma wa sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Allah punya sifat cinta, maka kita pun menetapkannya. Tapi jangan samakan cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Kalau cintanya makhluk, kadang cintanya dibendui dengan noda, gombal dan sebagainya. Tapi cinta Allah SWT adalah cinta yang sesuai dengan keagungannya. Dan di antara faedah dari ayat mulia ini adalah anjuran untuk jihad. Ya, ini adalah amalan yang utama. Jihad yang sesuai syariat dan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jihad yang serampangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.